sadarkan aku ketulusan di hatimu buat aku terdiam tak sanggup diriku melihatmu terluka. Aku yang selama ini membuatmu tersiksa, kebekuan di hatiku kini cairlah sudah karena peluklah diriku erat, jangan pernah terlepas. Ku ingin dirimu tahu, percaya padaku, aku ada untukmu sampai bumi berhenti berputar. Aku yang selama ini membuatmu tersiksa, kebekuan di hatiku kini cairlah sudah karenamu. Peluklah diriku erat, jangan pernah terlepas. Ku ingin dirimu tahu, percaya.